Bila ku mengingat kamu, dadaku sangka teganya dirimu, kau hianati cintaku. Bagaimana caranya untuk melupakan tentang kamu, agar tak terus merasa rindu, rindu yang terus mengganggu. Kini cintaku berubah, benci kepadamu. Maafkan aku, tak lagi menginginkanmu. Kau berikan cinta, tapi kau juga memberi luka. Luka yang buatku menyatakan keinginan, tak ingin bertahan. Tak pernah ku minta kau beralih mencintai dia. Kurang apa harus bagaimana semestinya agar bisa buatmu bahagia. Bagaimana caranya untuk melupakan tentang kamu, agar tak terus merasa rindu, rindu yang terus mengganggu. Kini cintaku berakhir.